Bismillahirrahmanirrahim. Al-Iman wal-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya, saya ingin bertanya terkait dengan sholat di atas ataupun sholat di dalam kendaraan. Akan tapi sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan Buya dan Majelis Ilmu Rasulullah. Nama saya Hermawan. Saya dari Desa Malang Semirang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Dan saya masih umur 18 tahun. Serta minta doanya Buya dan jamaah, semoga saya dan teman-teman bisa lulus UN 2015. Amin. Baik, bicara tentang sholat di atas ataupun sholat di dalam kendaraan. Misalnya, saya ini sedang berada di dalam mobil. Mobilnya pun sedang telah dicuci steam ya. Berarti bisa dikatakan mobil itu suci bersih. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah sholat di atas maupun di dalam kendaraan? Pada saat itu saya berhadas kecil ataupun berhadas besar. Akan tapi di dalam mobil itu tidak ada air maupun tidak ada debu karena setelah dicuci. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berada di atas kendaraan, kemudian ingin melakukan sholat, tentu harus dengan memenuhi syarat-syaratnya. Harus punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu, ya tidak bisa sholat. Maka dari itu, kita persiapkan sebelum naik mobil, sudah punya air, wudhu. Kalau tidak, ngambil di pom dulu, wudhu saja. Atau air segelas, sudah tahu kan cara wudhu yang gampang. Kan ada air kemasan, mobil berhenti sebentar, di pinggir jalan, wudhu. Wudhunya cuma segenggam untuk wajah, segenggam buat tangan, segenggam buat rambutnya pelit-pelit ini, nah, baru kaki sudah pelit, pipisnya pakai tisu tadi, dah, jadi gampang. Harus wudhu, nggak ada sholat nggak pakai wudhu. Harus pakai wudhu. Kemudian kalau memang di tempat yang memang tidak ada air, boleh kita bertayamum dengan debu. Debu itu bawa dari mana-mana, boleh bawa satu sendok saja, bukan satu cangkul, bukan. Sesendok taruh di tisu, begini. Udah. Jadi bab tayamum nanti ada sendiri insyaallah. Jadi harus punya. Kalau enggak bisa sholat. Jadi maksudnya, tadi kan ceritanya, ibu habis sholat, jamak di masjid. Kemudian pengen melengkapi qobliyah ba'diyah. Kalau qobliyah ba'diyah, kasihan jamaahnya nanti tertunda gara-gara nunggu ibu. Dolim, gak bener tuh. Ibu ini tuh baik banget, khusyuk, sholatnya lama. Satu bis nunggu, ngedumel semuanya. Gak usah, sholatnya di mana? Di bis saja. Yang penting ibu ke dalam bis bawa air wudhu. Bukan bawa air wudhu, punya wudhu. Jadi jangan diseksa, jangan egois bu kalau bepergian itu. Berpergian jangan seenaknya sendiri. Mentang-mentang, wah ini kan perlu sholat sunnah. Kata Buya, kan hendaknya kita punya sholat sunnah. Ntar dulu qobliyah ba'diyah. Sementara kalau maghrib sama isya kan, maghribnya qobliyahnya 2 rokaat. Ba'diyahnya 2 rokaat. Qobliyah asya, jadi 8 rokaat. Lama bener, jadi bisnya sudah nunggu kelamaan nanti. Ditinggal nanti. Jadi habis sholat fardu, langsung ke dalam mobil, melakukan sholat sunnah. Bahkan ini dalam keadaan biasa saja, ibu bepergian. Biasa punya air wudhu. Lakukan sholat sunnah. Ini kemudahan dari Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita di mana-mana mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala kemuliaan.